si dari Allah Rabbul Alamin. Pekerjaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat dulu, dakwah. Pekerjaan bergengsi di mata Allah. Dan pekerjaan hari-hari dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, dengan dakwah itulah hari ini kita duduk di majlis yang disaksikan 70 ribu malaikat oleh karena dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah. Konteks ayat ini memberi semangat kepada setiap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil peran pekerjaan bergengsi ini agar dia sampai kepada seluruh alam raya ini dengan satu konsep, yaitu mengajak manusia kepada al-Islam dengan arif, bijaksana, hujah-hujah yang penuh dengan hikmah. Walaupun ketika kita berdakwah di lokasi itu, orang-orang itu menurut pandangan mata kita, wah, sekali lagi menurut pandangan mata kita mereka adalah salah. Tetapi kita menggunakan jiwa kita untuk mendekatkan kepada mereka agar mereka mendapatkan. Oleh karena ayat ini mendorong kita menyampaikan pesan Allah ini agar orang-orang yang tadi tidak tersentuh dengan tauhid, tidak tersentuh dengan akidah, tidak tersentuh dengan iman, pertama kepada orang Islam untuk meningkatkan akidah, tauhid dan Islam yang benar, dan kepada orang bukan Islam untuk tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya seluruh makhluk. Sehingga kita harus menyampaikan kepada mereka. Sekalipun pada saat kita mendakwai mereka, mereka mencaci maki, mereka menghina bahkan melempar, tetapi ambillah bahwa itu adalah kapsul-kapsul dakwah kita untuk mengembalikan hidayah dan petunjuk itu kepada mereka, sehingga mereka dapat menelan kapsul ini menjadi vitamin hidayah dari Allah, sehingga mereka akan mengatakan kepada kita dengan konsep asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Indah nih, dakwah dicaci, dihina, diteror, itu adalah kapsul-kapsul dakwah yang membangkitkan juru dakwah menjadi energi yang lebih kuat lagi. Subhanallah. Lagi Ustaz. Peran kita bukan hasil caciannya, tapi kebahagiaannya oleh karena dia memuji Allah. Dia membesarkan asma Allah. Dia menyebut nama Allah. Dia tunduk sujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sebuah kebahagiaan karena mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Impian itu, ambisi itu, semangat itu yang dimiliki oleh seorang dai, seorang mubalig. Bukan tawaran amplop. Bukan. Sungguh terhina jika kita menjadikan dakwah ini menjadi profesional value, pendapatan. Tidak. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Justru kita tidak sanggup membayar air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau tidak mampu membayar PDAM, air kalian akan diputuskan. Kita tidak sanggup membayar matahari yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu tidak membayar PLN, listriknya diputuskan. Kepada Allah tidak demikian. Tapi apa yang harus kita lakukan kepada Allah Rabbul Alamin? Mengajak, ajak serulah manusia ke jalan agama Islam. Ajak mereka agar mereka tunduk. Ketika mereka tunduk, mereka sujud, mereka ruku kepada Allah dan menyebut nama Allah, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Justru itu menjadi bagian keindahan bagi orang-orang yang berdakwah. Mereka tidak ada nilainya caci maki, tidak ada nilainya dilempari, tidak ada nilainya diteror. Oleh karena orang sudah menyebut nama Allah, orang sudah memuji Allah, orang sudah menjadikan Allah menjadi Rabb-nya. Ketika orang sudah menjadikan Allah menjadi Rabb-nya, maka apa-apa yang ada di bumi kecil, sungguh kecil, oleh karena dia bergantung hanya kepada Allah dengan bendera la haula wala quwata illa billahil alim. Tidak ada yang mampu dalam kehidupan ini kalau tidak bergantung kepada Allah. Maka bagaimana membuat orang bergantung kepada Allah? Allah harus sampai kepada mereka. Sang ayah kepada anak-anaknya, sang istri kepada anak-anak suami, suami istri bersama-sama mendawai anaknya dan bersama-sama pada lingkungannya dan terus melakukan dakwah ini. Sehingga yang terjadi adalah keseragaman pemikiran manusia untuk taat, takut, dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Sering ditanyakan setiap kali diundang dakwah, berapa amplopnya? Arifin ajarkan pada Awaludin yang selalu menerima jadwal, Bapak tidak akan bisa bayar. Berapapun kami bayar, Bapak tidak akan bisa bayar. Sebut. Kami minta ridho Allah dan surganya. Lalu gimana membayarnya? Bayarlah kami apa yang kami dakwahkan, amalkan. Inilah yang beliau maksud tadi. Kelezatan juru dakwah. Tak kala didakwahinya memuji Allah. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengamalkan apa yang didakwahkan. Subhanallah. Itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Satu orang yang kau ajak ke jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Karena itu dakwah bukan profesi, tapi amal bergengsi, amal menyenangkan, yang dinikmati oleh mereka yang rindu akan ridha Allah dan rindu keselamatan di akhirat nanti. Lagi Ustaz, pekerjaan bergengsi ini justru tidak dilakukan oleh kita. Oleh karena terlalu percaya kepada dua kelopak mata yang ada di kepala. Tidak hakul yakin kepada jiwa raganya. Oleh karena tadi saya mengatakan, kering, kerontang jiwanya. Jiwanya tidak dialog dengan Allah sepanjang hari. Jiwanya tidak ingat kepada Allah, lisannya tidak pernah berkata-kata kepada Allah. Maka para juru dakwah itu, para dai itu, kemana-mana saja lisannya dakwah. Lisannya mengajak manusia kepada agama Islam. Mengajak orang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengharapkan pujian, tepuk tangan, tetapi dia tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Kita pernah ingat membaca sejarah Rasulullah ketika datang di kota Taif. Dilempari sampai tumitnya berdarah-darah. Bahkan malaikat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, engkau dekat dengan Allah. Engkau berdoa kami yang menimpakan penduduk Taif ini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau timpahkan mereka, kepada siapa lagi saya menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allahu Akbar walillahil ham. Nahnu du'at lasnal qodat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat diprovokasi oleh yang baru masuk Islam, yang belum mendalam rahmat Allah masuk pada dirinya. Karena ada ilal Islam, ada fil Islam. Ilal Islam itu orang yang baru taubat, orang yang baru masuk Islam. Sedangkan fil Islam itu sudah menikmati iman kepada Allah. Sudah nikmat sholat malam, nikmat berjamaah di masjid, nikmat taat dia sudah. Ini yang baru ilal Islam. "Ya Rasul, doa engkau kan mustajab. Hancurkan saja mereka dengan doamu. Laknat saja mereka dengan doamu pasti mereka hancur semua. Apa jawaban Rasulullah? Nahnu du'at lasnal qudah. Kami diutus bukan pencaci maki, bukan penghina, bukan penghujat, bukan pelaknat, tapi kami kaum yang berdakwah, mengajak manusia dengan kasih sayang, dengan hikmah, dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan kerendahan hati. Allahu Akbar. Sepertinya ini hanya menjadi sebuah dakwah, belum menjadi amal kita semua, ikhwah. Kita masih susah senyum kepada orang-orang yang berbeda paham dengan kita. Kita masih mudah di hati ini merasa paling alim, tak kala kita baru ke masjid melihat orang yang tidak ke masjid. Atau diam-diam kita merendahkan orang yang masih berbuat maksiat. Padahal siapa tahu kemudian hidayah itu Allah berikan kepadanya. Siapa tahu kemudian hidayah yang Allah berikan Allah cabut lagi. Fala tuzakku ambusakum wa a'lamu biman ittaqa. Karena itu jangan pernah merasa paling suci, karena Allah tahu siapa kita sebenarnya. Mereka yang mengenal Allah akan menghinakan diri terus di hadapan Allah, dan buahnya ia rendah hati kepada makhluk Allah, dan itulah dasar kekuatan hamba-hamba yang berdakwah. Allahu Akbar. Lagi-lagi terbatas waktu, maafkan kami pemirsa Cahaya Hati yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Arifin selalu mengucapkan terima kasih. Amal jariah insyaallah diterima oleh Allah. Silakan hubungi ke Bank Awaluddin yang ingin terus beramal jariah. 0856 90.010. Berapa ikhwah? 0856 90.010. Tanyakan ke nomor rekening beliau. Insyaallah amanahkan pada Arifin untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zikra Jabar Sindur. Banyak kekurangan Arifin dan kami semua maafkan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam.